أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد قوم مسلمين dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, bihadzihi al-laila al-mubarakah naltaki ala kanati Radio Hidayah FM fi darsi al-lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'ul awwal li Dr. Abdul Rahim. Qad wasalna ila darsil at-tasi asyara bahsan عن التمييز وفي بحث عن العدد للمذكر والحمد لله selama pembelajaran kita bahasa Arab kita sampai saat ini pada malam hari ini kita telah sampai kepada pelajaran ke-19 tentang pembahasan masalah tamyiz, tentang tamyiz dalam kaidah nahwu. Dan juga dalam praktek bahasanya kita telah menghafalkan hitungan, yakni al-adad, hitungan 1 sampai 10. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah selalu diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama saling mempelajari bahasa Arab ini. Dan hendaklah kita mempraktikkan apa yang kita dapatkan dari bahasa Arab, walaupun sedikit, tapi kita gunakan, kita praktikkan dalam percakapan kita sehari-hari, itu lebih bermanfaat bagi kita sendiri dan bermanfaat bagi lawan bicara kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, saya mohon maaf karena dah 1 minggu tidak bisa masuk untuk melanjutkan pelajaran kita ini pada hari Senin dan juga hari Jumat. Alhamdulillah fi hadhihi al-laila al-mubarakah naltaqi bi sihhatin wa afiyatin fi hadha ad-dars al-qayyim. Naam. Baiklah kaum muslimin, kita mulai pelajaran kita pada tamrinur rabi' dari buku kita halaman 107 as-safha 107. 107 تمرين الرابع اكتب الأعداد اكتب الأعداد من 3 إلى 10 وجعل كلا من الكلمات الآتية معدودا لها. Tulislah angka dari 3 sampai 10 dan jadikanlah setiap kalimat di bawah ini menjadi makdudnya untuk benda yang dihitung. Sebagaimana kita telah menghafalkan dan masih dalam pembahasan hitungan mudzakkar yang berbentuk mudzakkar. Wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sabatun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Itu al-adad lil mudzakkar, hitungan bilangan untuk mudzakkar. Dan kita hitung kitabun, qalamun, tajirun, rajulun, talibun, riyalun, qirsun, akhun, ibnun. Kita masukkan ke dalam al-adad. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru, pada halaman 108 kita baca, kita mulai dari tamrin rabi' sampai kepada al-kalimatul jadidah. InsyaAllah setelah ini kita langsung masuk kepada ad-darsul insyurun, pelajaran ke-20. Naam, tafadhal ya Ismail. Naam, sahabat didik rahimakumullah, demikianlah tadi mukadimah yang disampaikan oleh al-ustadz dari pelajaran durusul lughatil arabiyah pada malam hari ini pada ad-darsut tasya'asyara tamrin ar-rabi'. Silakan bagi sahabat didik semuanya yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini bisa menghubungi di 0761 765 2255, atau bagi yang ingin bertanya nantinya di pertanyaan SMS bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812 684 20000. Baik, masih kita nantikan penelpon yang perdana di malam hari ini, dipersilakan di 0761 765 2255, yaitu menyebutkan bilangan dari 3 sampai 10 untuk mufradat berikut ini: kitabun, qalamun, tajirun, rajulun, talibun, riyalun, kirsun, akhun, wa ibnun. Baik, sudah ada penelpon perdana kita, diterima di 0761 765 2255. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu Mursyidah, Bu ya. Naam Ustaz. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Kuktub al-a'dadu min talasatu ila asyara. Al-a'dada. Kuktub al-a'dada min talasati ila asyarati. Naam. Waj'al kullam min al-kalimati al-a'diyati ma'dudan laha. Naam. Salasatu kutubin. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Kalau dari satu kita mulai lebih baik, biar semua peserta juga bisa kalau menghitung dari satu. Nah. Kitabun wahidun. Nah. Kitaban isnani. Salasatu kutubin. Nah. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Samaniyatu kutubin. Tis'atu kutubin. Asyaratu kutubin. Qalamun wahidun, qalaman isnani, salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, tamaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aqlamin. Tajirun wahidun, tajiran isnani, salasatu tujarun, arba'atu turjarun, khamsatu tujarin, sittatu tujarin, sab'atu tujarin, samaniyatu tujarin, tis'atu tujarin, asyaratu tujarin. Naam. Rajulun wahidun, rajulan isnani, salasatu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, samaniyat sab'atu rijalin, samaniyatu rijalin, tis'atu rijalin, asyaratu rijalin. Talibun wahidun, talibani isnani, salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Nah. Riyalun wahidun, riyalan isnani. Salah satu riyalatin. Arba'atu riyalatin. Khamsatu riyalatin. Sittatu riyalatin. Sab'atu riyalatin. Samaniyatu riyalatin. Tis'atu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Naam. Ibu Mursyidah. Kirs dari 11 sampai 20. Kirs. Jamaknya Ustaz. Kalau 11 hitungan 11 sampai 99 memakai mufrad. Yang mansub. Mufrad dan mansuban. Kirsan. Naam. Ahada. Ahada. Ahada 10 kirsan. isna asyara qirsan, salasa asyara qirsan, salasata asyara, salasata asyara qirsan, arba'ata asyara qirsan, khamsata asyara qirsan, sittata asyara qirsan, sab'ata asyara qirsan, samaniyata asyara qirsan, tis'ata asyara qirsan, ishruna qirsan. Naam. Akhun. Ahad asyara. Akhun. Akhun. Isna asyara akhun. Salasata asyara akhun. Arba'ata asyara akhun. Khamsata asyara akhun. Sittata asyara akhun. Sab'ata asyara akhun. Samaniyata asyara akhun. Tis'ata asyara akhun. Ishruna akhun. Naam. Ibnun. أحد عشر ابنا، اثنى عشر ابنا، ثلاثة عشر ابنا، أربعة عشر ابنا، خمسة عشر ابنا، ستة عشر ابنا، سبعة عشر ابنا، ثمانية عشر ابنا، تسعة عشر ابنا، عشرون ابنا. نعم. kalau 100 anak. Mi'atu ibnan. Tamyizul mi'ah, tamyiz untuk 100, yakun majruran, mufradan majruran. Contohnya kayak apa itu? Mi'atu ibnin. Ibnin. Mi'atu ibnin. Mi'atu ibnin. Kalau 200, mi'atani ibnin. Naam. Mi'atani ibnin. Ahsanti Ibu Mursidah di Marsan. Al-kalimatul jadida. Al-kalimatul jadida. As-samanu nisfu ar-riyalu jama' riyalatun. Al-hafilatu jama'un hafilatun. As-su'alu jam'un as'ilatun. Al-baladu jam'un biladun. Urubba Faransa mukhtalifatun. Al-yawma jam'u ayyamun. Al-qirshu jam'u qurushun. Rakibu jam'un rukabun. Nah. Qadimun jam'un qudama. Qudama. Qudama. Al-jaibu jam'un juyubun. Almania, Al-Yunani, Malaysia. Naam. Ma mana as-samanu? Harga. Nispun? Setengah. Al-Yawmu? Hari. Hari. Ar-Riyalu? Rial. Al-Qirshu? Kirs. Ini recehan dari Rial. Ada yang di bawah Kirs. Nama mata uang. Mata uang juga. Oh. Al-hafilatu. Al-hafilah. Lupa Ustaz. Bus. Bus. Atau bis. Naam. As-su'alu. Soal. Al-baladu. Negeri. Rakibun. Penumpang. Penumpang. Qadimun. Lama. Lawannya. Jadidun. Jadidun. Al-jaibu. Saku. Saku atau kantong. Almania. Jerman. Al-Yunan. Yunani. Furunsa. Perancis. Urubba. Eropa. Mukhtalifatun. Bermacam-macam. Nah. Malaysia. Malaysia. Naam, ahsanti. Jazakillahu khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat. Itu tadi contoh yang telah dibacakan oleh Ibu Mursida dari Marsan. Contoh yang telah dibacakan oleh Ibu Mursida yang tepat dan benar. Semoga para peserta yang lainnya mengikuti bacaan yang telah dibacakan oleh Ibu Mursidah tadi. Satu, setiap kalimat kita hitung dari 1 sampai 10. Kitabun dari 1 sampai 10. Atau nanti kita hitung sampai ke belasannya, dari 11 sampai 20. Dan juga arti daripada setiap kosakata yang baru ini, para peserta dan para pendengar bisa menulis di bukunya arti dari kosakata tersebut. Apabila kosakata tersebut belum diketahui atau belum dihafalkan, semoga bisa dihafal dan ditulis artinya. Nah, tafadhalu al-qari asani. Baiklah, jazakillah khair kita ucapkan buat Ibu Mursyida yang ada di Marsan yang telah menelpon ke 0761-765-2255 sebagai penelpon perdana pada malam hari ini. Barakallahu fik. Dan berikutnya masih kita terima di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Umum Baihaqi, Bu, ya. Ya, Ustaz. Ya, tafadhali. Tamrin Rabi. Uktub al-adada min salasati ila asyarati wa waj'al kulla minal kalimati minal kalimati ati ma'dudan laha. Kitabun wahidun, kitabani isnani, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, satu kutubin, sab'atu kutubin, samaniatu kutubin, tis'atu kutubin, satu kutubin, kolamun wahidun, kolamani isnani, salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, samaniatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aqlamin. Naam. Tajirun wahidun, tajironi isnani, salah satu tujarin, arba'atu tujarin, khamsatu tujarin, sittatu tujarin, sab'atu tujarin, samaniatu tujarin, tis'atu tujarin, asyaratu tujarin. Rojulun wahidun, rojulani isnani, salah satu rijalun, rijalin. Arba'atu rijalun, rijalin majrur, salah satu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin, samaniatu rijalin, tis'atu rijalin, asyaratu rijalin. Naam, dah lanjutkan al-kalimatul jadidatu Ummu Baihaqi. Naam, Ustaz. Naam, lanjutkan al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu as-samanu nisfun, al-yawmu jam'u ayyamun. Langsung artinya bisa memulihaki. Samanu harga, nisfun setengah. Nah. Al-yawmun hari. Riyalun, riyal jam'un riyalatun. Nah. Al-kursun, pecahan kursi. Nah. Jam'un kurusun. Al-hafilatu jam'un hafilatun, artinya bus. Bus, nah. Rokibun jam'un rukabun, maknanya penumpang. Sahih. Asu'alun jam'un as'ilatun, soal. Ya, soal. Kodimun jam'un kudama, lama. Al-baladu jam'un biladun, maknanya negeri. Nah. Al-jaibu jam'un jiyubun, maknanya sapu. Uruba, maknanya Eropa. Almania, maknanya Jerman. Faransa, maknanya Perancis. Al-Yunani, maknanya Yunani. Talifatun, bermacam-macam. Malaysia, Malaysia. Naam, ahsanti Umi Behaki di areng kedua. Naam. Sudah diterjemahkan oleh Umi Behaki, semoga para peserta dan para pendengar bisa mencatatnya di bukunya masing-masing. Naam, Umi Behaki, sebutkan mana yang adat, mana yang ma'dud. Qolamun wahidun. Mana yang dihitung dan mana yang hitungannya? Qolamun wahidun. Mana yang disebut ma'dud? Ma'dud. Ma'dud artinya dihitung, Ustaz. Yang dihitung, benda yang dihitung. Sesuatu kolamun, yang kita hitung itu. Nah. Qolamun. Qolamun ma'dud. Adatnya? Wahidun. Wahidun. Kalau untuk satu dan dua didahulukan bendanya, Ustaz. Nah, ma'dudnya. Ma'dudnya. Ma'dudnya diawalkan. Kalau 3 sampai 10 terusnya itu ma'dudnya sesudah adat. Adat didahulukan kemudian baru ma'dud. Ma'dud. Ahsanti Ummi Bihaqi. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillahu khair buat Ummu Baihaqi yang telah menelpon di malam hari ini sebagai penelpon kedua di 0761-765-2255. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya yang akan membacakan Tamrinur Rabi' dan Al-Kalimatul Jadidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uktub al-a'dada min salasatu ila asyaratu waja'al kullan minal kalimatil aqiyah ma'dudan laha. Kitabun wahidun kitabun. Naam, ulangi Pak Amran. Kitabun, langsung aja. Kitabun wahidun. Sahih. Kitabani isnani. Sahih. Salah satu kutubin. Naam. Arba'atu kutubin. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Sab'atu kutubin. Samaniatu kutubin. Tis'atu kutubin. Asyaratu kutubin. Nah, Pak Amran, lanjutkan bacaan dari Umi Behaki tadi, Talibun. Umi Behaki sampai Rajulun. Lanjutkan, Talibun sampai aku. Wahidun, Talibun. Khoto. Ma'dudnya didahulukan. Talibun, Wahidun. Sahih. Talibani, Isnani. Salah satu, Tulabin. Arba'atu, Tulabin. Khamsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Samaniatu tulabin. Naam. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Naam. Lancar pamrannya. Lanjutkan. Riyalun. Riyalun wahidun. Sahih. Riyalani isnani. Salah satu riyalatin. Sahih. Arba'atu riyalatin. Nah. Khamsatu riyalatin. Nah. Sittatu riyalatin. Sab'atu riyalatin. Samaniatu riyalatin. Tis'atu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Naam. Kirsyan. Bisa belasan, Pak? Pak Amran, hitungan belasannya. Bisa? Naam. Kirsyan. Naam. Ahada asyara. Ahada asyara kirsyan. Naam. Isna asyara. Isna asyara kirsyan. Ah, naam. Sebentar. Salasa asyara kirsyan. Sahih. Arba'ata asyara kirsyan. Khamsata asyara kirsyan. Sittata asyara kirsyan. Sab'ata asyara kirsyan. Samaniata asyara kirsyan. Tis'ata asyara kirsyan. Asyarata asyara kirsyan. 20. Kok ada asyarata asyara? Berapa tuh asyarata asyara? 20 berapa? Ishruna kirsan. Ishruna kirsan. Akhon. Ahada asharo. Akhon. Isna asharo kirsan. Salasata asharo. Akhon. Akhon. Akhon. Salasata asharo. Akhon. Nah. Arba'ata asharo. Akhon. Khamsata asharo. Akhon. Sittata asharo. Akhon. Sab'ata asharo akhan, samaniyata asharo akhan, is'ata asharo akhan, ishruna akhan. Naam. Ibnun. Ibnun. Abnan. Ibnan. Ibnan. Naam. Ahada asharo ibnan, isna asharo isnan, salasata asharo isnan, arba'ata asharo isnan, khamsata asharo isnan, tata asharo isnan, sab'ata asharo isnan, tamaniyata asharo isnan, ata asharo isnan, ishrina isnan. Ibnan. Ishrina ibnan. Naam. Saya dengar isnan. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Panjang al-kalimatul. Al-kalimatul jadidatu. Naam, al-kalimatu itu jamak atau mufrad, Pak Amran? Jamak. Naam, jamak dari? Jamak dari kalimatun. Kalimatun. Kalimatun jamaknya. As-samanu. Naam. Harga itu setengah. Al-yawma jamak ayyamun hari. Ar-riyalun jamak riyalun riyal. Al-kirsu jamak furusun, kirs mata uang. Al-hafilatu jamak hafilatun, kis. Rokibun jamak rukabin penumpang. As-su'alun jam'uhu as'ilatu. Sahih. Su'al. Qadimun jam'uhu kudama lama. Al-jaibu jam'uhu juyubun. Saku atau kantong. Ar-rubba. Al-baladu. Almania, Jerman. Faransa, Prancis. Al-yunani. Yunani. Mukhtalifatun. Bermacam-macam. Malaysia. Malaysia. Naam. Al-baladu. Al-baladu jamak biladun, negeri. Naam, ahsanta. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, sedikit kita keterangan dikit tentang hitungan belasan pada 12. Kalau dua isnani, tapi pada belasan itu 12, nunnya di mahzub, dihapus, tidak memakai nun. Isna asyara, bukan isnani asyara, khata. Nunnya dihilangkan apabila hitungan itu belasan, 12. Isnani, dua. Kalau 12, isna asyara, bukan isnani asyara. Itu sedikit penambahan pada pemakaian belasan pada al-adad, bilangan, hitungan. Dalam tamyizul adad yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, hitungan dari 3 sampai 10 kita memakai jamak, maddudnya majrur. Salah satu tullabin. Tullabin majrur. Kemudian tamyiz hitungan dari 11 sampai 99 kita memakai maddudnya mufrad. Dia mansub. Mufrad mansub. Contoh, bil fasli salasatun wa salasuna taliban, 33 orang murid. Ahada asyara taliban, isna asyara taliban. Itu cara memakai al-adad 11 sampai 99. Dan begitu juga pada tamyiz 100, ada ratusan, 200 sampai 1000. Itu madudnya kita pakai madudnya mufrad, harokatnya majrur, baris bawah. Arba'umi'ati rojulin, arba'umi'ati rojulin, atau mi'atu rojulin, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pembaca yang ke 4 setelah Pak Amran di Sukajadi, jazahullah khairan. Nah, tafadhal ya Basmail. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Demikian tadi ada Pak Amran yang ada di Sukajadi, jazakallah khair buat Pak Amran ya yang telah menelpon di malam hari ini. Baik, masih kita terima di 0761-765-2255. Bagi sahabat Hidayah yang ingin berpartisipasi ikut membacakan Tamrin Arabiyah kita pada malam hari ini, atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Ya, dipersilakan buat sahabat Hidayah semuanya. Kelihatannya ini gampang-gampang susah ya, kira-kira gampang, tapi ketika dibacakan ternyata ada juga yang terbata-bata membacakannya. Ya, baik, kita akan terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Windy, Bu ya? Nah, Ustaz. Iya, tafadhali. Kitabun wahidun, kitabani isnani, salah satu kutubin, arba'un kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sabi'atu kutubin. Berhenti ya Ustaz ya, maaf. Nah. Udah aja. Assalamualaikum. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik Ibu Windy. Jazakillahu khair buat Ibu Windy yang telah menelpon pada malam hari ini. Ya, mungkin kepada para umahat yang ingin menelpon, nah, mungkin aktif flu-nya bisa diamankan dulu. Supaya bisa mengikuti dengan baik tentunya. Baiklah sahabat di daerah rahimakumullah, kita terima kembali di 0761-765-2255. Tafadhalu bagi sahabat di daerah semuanya untuk membacakan tamrin yang keempat pada malam hari ini, atau bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui SMS, silakan mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Baik, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Murniati, Bu ya. Naam, bismillah. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tub al-a'dad dada min salasati ila asaratu waj'al kullan minal kalimati atiyati ma'dudan laha. Kitabun wahidun, kitabani isnani, salasatu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, tsamaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asharatu kutubin. Wahidun kolamun wahidun, kolamani isnani, salasatu akolamin, isnani salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, tsamaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asharatu aqlamin. Naam. Wahidun tajirun wahidun, tajironi isnani, salah satu tujarin, arba'atu tujarin, khamsatu tujarin, sittatu tujarin, sab'atu tujarin, samaniatu tujarin, tis'atu tujarin, asaratu tujarin. Rajulun belasannya. Ya Pak Ustaz. Hitungan belasan rajulun. Hitungan belasan. Ahada. Ahada rojulun. Ahada asyara. Ahada asyara rojulun. Rojulan. Oh pakai, oh iya iya. Ahada asyara rojulan. Isnani asyara rojulan. Isna asyara. Tadi kita ingatkan pada belasan 12 dihilangkan isna aja deh Ustaz. Isna asyara rojulan. Sahih. Salah satu asyara rojulan. Arwatu asyara rojulan. Khamsatu asyara rojulan. Khamsata asyara rojulan. Khamsata asyara rojulan. Sittata asyara rojulan. Sab'ata asyara rojulan. Samaniyata asyara rojulan. Tis'ata asyara rojulan. Isruna asyara. Isruna udah 20. Isruna rojulan. Naam. Kalau isrun tidak ada asyaranya lagi. Iya Ustaz, maaf Ustaz. Sahih. Ahsanti. Lanjutkan al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Samanu harga, nisfu setengah, al-yaumu hari, jamun ayamun, ar-yalu rial, jamun rialatun, al-kirsu mata uang, benar tak Ustaz? Kirs. Jamun kurusun. Kirsun itu uang juga, bukan namanya mata uang, tapi dia kecil daripada rial. Kirs. Nah, kayak kita rupiah ini ada uang receh gitu. Ya, uang recehnya ya. Oh, iya. Yang kecilnya lagi. Iya, kayak 5 di bawah 100 itu ada berapa perak itu. Nah. Iya, Ustaz. Lanjutkan. Nah, melanjutkan umum. Al-hafilatu bus, jam'un hafilatun. Hafilatun. Hafilatun. Sahih. Kokibun penumpang, jam'un rukabun. Naam. As-su'alu soal, jam'un as'ilatu. Qadimun lama atau usang, jam'un kudama. Naam. Al-baladu negeri, jam'un biladun. Al-jaibu saku, jam'un juyubun. Uruban Eropa. Uruba Eropa. Almania, Jerman, Faransa, Prancis, Al-Yunani, Yunani, Mukhtalafatu, bermacam-macam, Malaysia, Malaysia. Mukhtalifatun. Mama, ya, mukhtalifatun, bukan mukhtalafatun. Oh, mukhtalafatun. Khata. Mukhtalifatun. Oh, ya maaf, Ustaz. Nggak nampak barisannya di sini, Ustaz. Ada barisnya di bawah. Ya, mukhtalifatun, nah. Bermacam-macam. Naam. Uruba, dhahab jumlah. Uruba. Buat kalimat ya, Ustaz. Iya. Uruba al-baladu kabirun. Uruba baladu kabirun. Baladun kabirun. Naam. Al-jaibu. Al-jaibu. Pulpen itu di dalam saku. Apa Pak Ustaz? Pulpen itu di dalam saku. Al-kolamu fil. Naam. Fil jaibu. Fil? Fil jaibu. Kenapa bu? Fil jaibi. Kenapa? Fil jaibi, kenapa kayak harfun jar? Kenapa jar, naam. Fil jaibi. Al-kolamu fil jaibi. Rakibun. Penumpang ya Pak Ustaz. Nah. Penumpang. Rakibun fil khalifati. Rakibun fil hafilati. Gitu. Fil hafilati. Tis'atu rukabin. Naam. Fil hafilati. Fil hafilati. Naam. Tis'atu rukabin. Tis'atu rukabin. Naam. Ahsanti. Barakallahu fiki ummi murniati di Beringin Indah. Jazakillah khairan. Barakallahu fiki. Naam. Iya, Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhalu ba'da ummi Murniati. Naam. Indah. Jazakillah khair buat Ibu Murniati yang telah menelpon di malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 bagi yang ingin membacakan tamrin Arabia pada malam hari ini dan juga kalimatul jadidah. Nah. Ya baik, kita terima penelpon berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ummu Hanifah Bu ya. Nah. Nah, tafadhali. Uktub al-a'dada min salasati ila asarati waja'al kullan minal kalimati atiyati ma'dudan la'ah. Wahidun. Khata. Wahidun talibun. Khata. Balikkan. Talibun wahidun. Sahih. Tulab talibani isnani. Naam. Salah satu tulabun. Tulabin. Arba'atu tulabin. Komsatu tulabin. Sittatu tulabin. Sab'atu tulabin. Tamaniyatu tulabin. Tis'atu tulabin. Asyaratu tulabin. Riyalun wahidun. Riyalani isnani. Salasatu riyalatin. Naam. Arba'atu riyalatin. Komsatu riyalatin. Sittatu riyalatin. Sab'atu riyalatin. Samaniyatu riyalatin. Tis'atu riyalatin. Asyaratu riyalatin. Kisun wahidun. Kisani isnani. Salah satu kurusin. Arba'atu kurusin. Sahih. Khamsatu kurusin. Sittatu kurusin. Sab'atu kurusin. Tamaniyatu kurusin. Tis'atu kurusin. Asyaratu kurusin. Akhun wali wahidun. Akhwani isnani. Naam. Salah satu ikhwatin. Arba'atu ikhwatin. Ikhwatin. Komsatu ikhwatin. Wanya enggak panjang. Ikhwatin. Iya. Tidak ada alif kan? Pada salah zaman. Satu ikhwatin. Naam. Arba'atu ikhwatin. Komsatu ikhwatin. Sittatu ikhwatin. Naam. Sab'atu ikhwatin. Tamaniyatu ikhwatin. Tis'atu ikhwatin. Asyaratu ikhwatin. Ibnun wahidun. Ibnani isnani. Salah satu abna'in. Arba'atu abna'in. Khamsatu abna'in. Sittatu abna'in. sab'atu ibna'in, samaniyatu ibna'in, tis'atu ibna'in, asyaratu ibna'in. Naam. Lanjutkan al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidah. Al-samani, al-samanu. Langsung artinya, Ustaz. Boleh. As-samanu. As-samanu, harga. Nah. Nisfun, setengah. Ar-riyalun, ar-riyalu. Jam'un, riyalanu, riyalatun. Nah. Waringgit. Riyal. Dalam Rial. Kamu suka uang ringgit, Ustaz. Rial itu mata uang mana tuh, Bu? Arab Saudi. Nah, ada ringgit Arab Saudi, Bu. Ringgit Malaysia itu, rial Malaysia kali ya. Iya. Rial Malaysia. Ya, ringgit itu rial Malaysia. Nah. Rial Saudi. Al-hafilatu jam'ui hafilatun. Nah. Bus. Sahih. Soalu jam'un as'ilatun. Pertanyaan. Nah. Al-baladu jam'un biladun negara. Uruba Eropa. Paronsa Perancis. Muktalif watu berbeda. Nah, bermacam-macam. Al-yaumu jam'un ayyamun hari. Nah. Al-kirsun al-kirsu jam'un hurusun semacam duit. Rukibun jam'un rukabun penumpang. Naam. Kudimun jam'un kudama lama. Naam. Ajaibu juyubun saku. Naam. Almania Jerman. Yunani Yunani. Malaysia, Malaysia. Sahih. Tadi rialun. Yang masyhurnya rial mata uang. Mata uang rial Saudi. Itu dalam kamus memang tertulis uang ringgit. Nah. Tapi yang dipakai rial oleh Saudi, yang dinamakan uangnya Saudi. Kalau mata uang rupiah bisa juga dibilang rial, tapi kita pakai rupiah, tidak rial dinamakan. Malaysia ringgit. Nah, sesuai dengan mata uang masing-masing. Nah, jazakillah khairan Ummu Hanifah. Nah, satu lagi Ummu Hanifah. Dok fil jumlah qadimun. Al-baytu qadimun. Al-baytu qadimun. Kalau baru? Jadidun. Nah, al-baytu jadidun. 10 riyal. Asyaratu riyalatin. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khairan li Ummi Hanifah di Sukajadi. Naam, tafadhalu ayul ummahat wal aba yang berada di Panam juga Sukajadi, Subrantas dan juga Delima yang biasanya, dan juga di Geraha Raja Wali yang selalu ada Ummu Muhammad, Arif dan juga Ummu Hasbi di Asofa. Nah, insyaallah pada malam hari ini sudah berusaha tapi belum nyambung. Nah, tafadhalu. Baik, jazakallahu khair li Ummi Hanifah, dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Umar, Bu, ya. Naam. Tafadhali. Tamrinur rabi'. Uktub al-a'dada min 3 ila 10 waj'al kullam min al-kalimatil atiyati ma'dudan laha. Kitabun. Kitabun wahidun, kitaban isnani, salasatu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, ashratu kutubin. Naam. Qalamun. Qalamun wahidun, qalaman isnani, salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, tis'atu aqlamin, samaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asharatu aqlamin. Tajirun. Tajirun wahidun, tajiran isnani, salasatu tujjarin, arba'atu tujjarin, khamsatu tujjarin, sittatu tujjarin, sab'atu tujjarin, samaniyatu tujjarin, tis'atu tujjarin, ashratu tujjarin. Rajulun. Rajulun wahidun, rajulan isnani, salasatu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin, samaniyatu rijalin, tis'atu rijalin, ashratu rijalin. Naam. Talibun. Talibun wahidun, taliban isnani, salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asharatu tullabin. Nah, yakfiki langsung rial memakai belasan ahada asyara ila isyrin. Rial. Lanjutkan Ummu Umar. Ahada asara rialan, isna asara rialan, salasata asara rialan, arba'ata asara rialan, khamsata asara rialan, sittata asara rialan, samaniyata asara rialan, tis'ata asara rialan, ishruna rialan. Kirsun. Ahada asara kirsan. Sahih. Isna asara kirsan, salasata asara kirsan, khamsata asara kirsan, arba'ata asara kirsan, khamsata asara kirsan, sittata asara kirsan, sab'ata asara kirsan, samaniyata asara kirsan, tis'ata asara kirsan, isruna kirsan. Akhun. Ahada asara akhun. Isna asara akhan, salasata asara akhan, arba'ata asara akhan, khamsata asara akhan, sittata asara akhan, samaniyata asara akhan, tis'ata asara akhan, ishruna akhan. Ibnan. Ibnun. Ahada asara ibnan, isna asara ibnan, salasata asara ibnan, arba'ata asara ibnan, khamsata asara ibnan, sittata asara ibnan, samaniyata asara ibnan, tis'ata asara ibnan, ishruna ibnan. Ada yang salah. Okay. Al-kalimatul jadidah. As-samanu. Harga. Nisun. Ar-riyalu. Jam'u. Riyalatun. Al-hafilatu jam'u hafilatun. As-tu'alu jam'un as'ilatun. Al-baladu jam'un biladun. Uruba, Eropa, Faransa, Perancis, mukhtalifatun, bermacam-macam. Al-yawmu jam'u ayyamun. Al-qirsu, al-qirsu jam'u qurushun. Rakibun jam'u rukabun. Qadimun jam'u kudama. Al-jaibu jam'u juyubun. Almania, Yunani, Malaysia. Dok fil jumlah kalimatu al-hafilah. Rokibtu hafilatun jadidatun. Rokibtu hafilatan jadidatan. Hafilatan sebagai? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Wahuwa mudhof. Fa'ilnya? Fa'ilnya domir mutasil. Takdirnya? Ana. Ana. Rakibtu hafilatan. Hafilatan maf'ulun bi. Maf'ulun bi mansubun. Wa alamatu nasbihi? Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam, ahsanti. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Umar di Delima. Naam. Ummu Umar di Delima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan li Ummi Umar. Allati qad qara'at bi qira'atin jayyidah istimal al-kalimah al-mumtazah. Naam, jazakallahu khairan. Naam, jazakallahu khair li Ummi Umar di Delima. Lancar sekali nampaknya, mungkin anak pondok dulu mungkin, Zat. Hiya mudarrisatun. Hiya mudarrisatun, Zat. Naam, hiya mudarrisatun. Aywa. Naam, barakallahu fik li Ummi Umar. Taib, sahabat Hidayah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Tub al-a'dada min salah satu ila asyaratun waj'al kulan minal kalimatil atiyati ma'du dan laha kitabun. Salah satu kutubin, arba'atu kutubin, hamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Nah, langsung tajirun. Tajirun. Salah satu tujarin, arba'atu tujarin, khamsatu tujarin, sittatu tujarin, sab'atu tujarin, samaniyatu tujarin, tis'atu tujarin, asyaratu tujarin. Naam. Salah satu rijalin, tialin maksudnya. Kalau satunya gimana? Satunya rojulun wahidun. Naam. Terus? Salah satu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin, samaniyatu rijalin, sab'atu rijalin, asyaratu rijalin. Naam. Kalau dua orang laki-laki? Rojulani isnani. Naam, sahih. Lanjutkan. Rial. Salah satu rialatin, arba'atu rialatin, khamsatu rialatin, sittatu rialatin, sab'atu rialatin, samaniyatu rialatin, tis'atu rialatin, asyaratu rialatin. Nah, belasannya kirs. 11 sampai 20. Ada asyara kirsan. Isna asyara kirsan, salasata asyara kirsan, arba'ata asyara kirsan, khamsata asyara kirsan, sittata asyara kirsan, sab'ata asyara kirsan, samaniyata asyara kirsan, tis'ata asyara kirsan, isruna kisran. Kirsan. Kirsan. Naam, ahsanti. Lanjutkan al-kalimatul jadidatu. InsyaAllah itu sudah lancar semuanya, Ibu ya. Naam, lanjutkan al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. As-samanu nisfun al-yaumu jama' ayyamun. Benar, Ustaz? Naam. Al-riyalu jam'un riyalatun, al-kirsu jam'un kurushun, al-hafilatu jam'un hafilatun, rokibun jam'un rukabun, as-su'alu jam'un as'ilatun, qadimun jam'un kudama, al-baladu jam'un biladun, al-jaibu jam'un juyubun. Nah. Urubba Faransha Muhtalifatun Almania Al-Yunani Malaysia. Nah. As-samanu doha fil jumlah. As-samanu. As-samanu. Harga, harga, harga buku ini 10 rial. Asamanu hazal kitabu asyaratu riyalatin. Naam. Samanu hazal kitabi. Samanu hazal kitabu asyaratu riyalatin. Samanu hazal kitabi asyaratu riyalatin. Naam. Al-hafilatu. Fi hazihi al-hafilati tis'atu rukabin. Naam. Al-yawmu. Hazal yawmul jum'ati. Haza yawmul jum'ati. Yawmul isnin al-an. Selasa Profesor Ahmad. Naam. Selasa apa bahasa Arabnya? Sulasa'u. Sulasa'u. Hari Selasa. Hari Isnin. Hari Isnaini. Al-Ahadu, Al-Isnaini, Al-Sulasa'u, Al-Arbi'a'u, Al-Khamisu, Al-Jumu'atu, Al-Sabtu. Nah, itu Al-Ayyam fil Usbu'. Nah, tanya pada siapa? Anaknya Ummu Arif. Anisa Fitri. Anisa Fitri. Al-ayyamu fil usbu', itu lancar sekali dia baca itu. Tiap pagi dia baca itu. Nah. Ya, al-baladu dhaha fil jumlah. Al-baladu Indonesia jamilun. Indonesia jamilun. Baladun jamilun. Al baladul Indonesia jamilun. Naam. Qadimun. Al qamisu qadimun. Al qamisu panjang mimnya. Al qamisu qadimun. Naam. Al jaibu. Al-mindilu fil jaibi. Naam, ahsanti. Barakallahu fik, Ummu Arif di Graha Raja Wali. Wa iyyaka nasta'in. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu ba'da Ummi Arif. Naam, jazakillahu khair li Ummi Arif fi Graha Raja Wali yang telah menelpon pada malam hari ini. Ya, jazakillahu khair wa barakallahu fik. Baiklah, sahabat di daerah rahimakumullah, kita masih terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Bagi sahabat di daerah yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini dan mungkin sebagai penelpon terakhir di malam hari ini, dipersilakan di 0761-765-2255. Baiklah, kalau belum ada, kita bacakan SMS dulu, Ustaz. Dari Pak Amran, katanya tolong jelaskan kam istifhamiyah dan khabariyah yang nasab. Yang demikian, Ustaz. Syukran. Naam. Jazakallah khairan, Pak Amran. Di Sukajadi. Kam al-istifhamiyah. Karena kam dipakai untuk bertanya. Kalau kam digunakan untuk bertanya, itu dinamakan kam al-istibhamiyah. Kalau kam al-khabariyah, itu kalau kita gunakan untuk mengkabarkan sesuatu. Contohnya, kam min talibin, berapa banyak contohnya berapa banyak di negeri kita ini orang yang fakir. Kam min mustami'in fakirin, berapa banyak. Itu namanya khabariyah, kam al khabariyah. Kam min talibin mujtahidin, berapa banyak murid yang pintar. Itu mengkhabarkan, itu dinamakan kam al-khabariyah. Kalau kam al-istibhamiyah untuk bertanya, kam taliban fil faslik, kam taliban fi faslika, itu ada istibhamnya. Berapa talib murid di kelasmu? Itu beda antara kam al-istibhamiyah dengan kam al-khabariyah. Nama selanjutnya soal. Nah, demikian buat Pak Amran ya, dan hanya ada satu SMS yang pertanyaan, Sir. Nah, syukran jazakumullah khairan li Pak Amran di Sukajadi. Baik, masih ada satu kesempatan lagi buat sahabat Hidayah semua yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini. Ya, dipersilakan di 0761-765-2255. Ya, mungkin sebagai penelpon terakhir dan sebagai penelpon penutup di acara pelajaran Durusul Lughatil Arabiyah pada malam hari ini. Ya, nampaknya belum ada, Ustaz. Mungkin barangkali sampai di situ dulu. Mungkin Ustaz ingin menyampaikan sesuatu sebagai penutup dari pelajaran kita pada malam hari ini, Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat, dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Amran dan baca para peserta yang membaca pada malam hari ini, berakhir dari Umi Arif Geraha yang diawali tadi oleh Ibu Mursida dari di Marsan. Pada pelajaran Al-Adad yang muzakkar ini, sebagaimana yang kita ketahui, kita belajar masih dalam kalimat tamyiz. Kalimat tamyiz, tamyiz dimasuki ke dalam hitungan al-adad, sebagaimana yang kita pelajari pada pelajaran 19. Kam taliban jadidan fi faslika ya syaihu. Kam di sini istibham. Setelah kam, ini tamyiz, taliban. Kam taliban jadidan, itu sebagai tamyiz, taliban. Dan juga pada tamrin 1 kita mempelajari tentang al-adad, jumlah atau hitungan 1 sampai 10. Insyaallah para peserta semuanya hafal hitungan 1 sampai puluhan atau ratusan, hanya mengikut hitungan 1 sampai 10. Kemudian belasannya. Kemudian kalau 20 ke atas hanya menyebutkan wahidun. Contohnya 21 wahidun, kemudian duanya isrun. 20-annya 20 wahidun wa isrun. Isnani wa isruna, salasatun wa isruna, salasatun wa isruna. 3 kemudian 20-nya 23. Waw itu waw atop, namanya waw atop. Salasatun wa isruna sampai salasuna, tis'atun wa isruna sampai salasuna. Begitu sampai ke 100, yakni 99, pada hitungan 99. Ada 3 bentuk yang kita baca dan kita pelajari bentuk daripada al-adad. Tamyiz al-adad. 3 sampai 10 kita memakai jamak, madudnya majrur. 11 sampai 99 kita memakai kalimat mufrad, madudnya mufrad. harkatnya mansub, madudnya mansub. Kalau ratusan atau ribuan itu majrur, masih memakai mufrad dan harakatnya majrur. Nah, itu pembagian bentuk-bentuk pemakaian tentang al-adad dan al-ma'dud. Dan juga telah kita pelajari kam al-istibham dan kam al-khabariyah. Kam al-istibham untuk menanyakan dengan istibham tersebut tentang jumlah. Kemudian jawabnya tamyiz. Dan tamyiznya juga mufrad mansub. Contoh kam taliban, kam ustazan, kam bakaratan ishtaraita, kam taliban fil fasli. Nah, itu yang berbentuk tamyiz mansub. Karena boleh juga tamyiz dari kam itu majrur apabila didahului oleh huruf jar. Contoh bikam, bikam, bikam qirshin, bikam rialin, bikam rubiyatin, atau bikam rialin ishtaraita hadzal kitabu, berapa, dengan berapa rial. Bikam boleh, kamnya majrur. Rialin, bikam rialin, ini tamyiznya majrur apabila kam didahului oleh huruf jar. Kalau kita menanyakan harga, bikam, memakai bikam. Bikam haza al-kitab, bikam haza al-kitab, berapa harga buku ini. Atau bikam kirsh, bikam kirshin, bikam rialin, yani majrur rialin, karena majrur bi, bi harfil jar bi, bikam. Nah, itu boleh kita menjarkan tamyiz kam apabila dimasuki oleh huruf jar. Contoh bikam rialin, bikam rubiyatin hadal kitab. Dan juga kam al-khabariyah, yakni kam yang mengkabarkan jumlah, banyaknya jumlah. Contohnya, akan tetapi dia tidak memerlukan kepada jawab atau tamyiz. Tidak memerlukan jawab atau tamyiz. Tidak memerlukan tamyiz atau jawab. Karena kita hanya mengkabarkan, bukan bertanya. Kam nukudun anfakta, berapa uang yang kamu, berapa banyak uang yang kamu impakkan, kamu akan mendapatkan pahalanya. Kam min, yani kam min nukudin anfakta, itu berapa banyak dari harta yang kamu impakkan. Kam min amwalin anfakta, kam kitabun indaka, au kam min kitabin indaka, berapa banyak kamu memiliki buku. Bukan untuk bertanya, hanya mengkabarkan. Kata-kata dalam bahasa Indonesia, sudah berapa banyak harta yang telah kita impakkan, kita akan mendapatkan ganjarannya atau pahalanya. Seperti itu bentuk-bentuk kam al-khabariyah. Contoh, ada juga di'irabkan kam imma kama istibhamiyah atau kam al-khabariyah dalam keadaan mansub atau maf'ulun bi apabila dia diikuti oleh fi'il. Tergantung keadaan dia, apakah dia diikuti oleh fi'il atau isim, dan juga marfu apabila dia mubtada, dan juga apabila dia tidak diikuti oleh fi'il, nanti isim kalian mubtada. Nah, seperti itu mengi'rab kam al-istibhamiyah dan kam al-khabariyah. Nah, karena waktu sudah berakhir, insyaallah para peserta dan para pendengar bisa mempraktikkan, mengamalkan, dan untuk murojaah kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Insyaallah beberapa pertemuan lagi kita akan menamatkan juz pertama ini, dan kita memanfaatkan dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir ini. Insyaallah kita akan bisa berbicara dan menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk berbicara pada saudara-saudari keluarga kita dalam berbahasa Arab. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita akhiri, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.